اللهم صل على اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستشكى الغمام لوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لفحة ونفس بعالم كل معلوم له. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه نفعنا ونفعني في علوم الدارين آمين. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. حديث ke-17 dari Abu Ya'la Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka elokkanlah pembunuhan, dan apabila menyembelih, maka elokkanlah penyembelihan, dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan mata pisaunya, dan hendaklah ia melapangkan binatang sembelihan. Diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini, di mana agenda paling utama kehidupan manusia di atas muka bumi ini tidak lain dan bukan adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud menjalankan ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agenda utama yang manusia dilahirkan, manusia dicampakkan di atas muka bumi ini, ialah untuk menjadi hamba Allah yang setia, yang ihsan kepadanya. Jadi malam ini kita menyambung kembali tentang perbincangan kita berkenaan hadis yang ke-17 ini yang berkaitan dengan ihsan. Jadi ihsan itu tuan-tuan adalah merupakan perkara yang wajib, yang bukan sunat, bukan harus, tetapi disebutkan dalam hadis katabat ihsan, innallaha katabat ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan ke atas sesuatu. Wajib itu kepada siapa? Wajib itu adalah kepada manusia untuk ya ihsan, ada sifat ihsan. Jadi bila sebut ihsan ini boleh diartikan tentang apa jua kebaikan yang kita lakukan. Kita buat sesuatu perkara mesti ada kebaikannya. Makna lain yang disebutkan situ, ihsan ialah kita memperelokkan, ya, memperelokkan segala perbuatan kita, ya, sama ada dalam ibadahnya ataupun dalam komunikasinya, interaksinya, dan apa je perbuatan-perbuatan kita lakukan mesti ada sifat ihsan di sana. Jadi ihsan itu ada berkaitan dengan Allah dan ada ihsan yang berkaitan dengan makhluk. Bila sebut ihsan dengan Allah ialah kita mentakarrubkan diri kita kepada Allah SWT, dengan kata lainlah muraqabah. Yang muraqabah maknanya bila kita beribadah tentu ada yang disebut sebagai muraqabatillah. Muraqabah, kita merasakan Allah, kita sentiasa merasakan, kita sentiasa melihat Allah. Kalau kita tidak merasa yang kita sedang melihat Allah, maka sesungguhnya perlu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, sesungguhnya Allah sentiasa melihat hambanya, sama ada di tempat yang sembunyi, tempat yang lapang, yang tempat orang ramai, ataupun apabila kita bersorangan. Dan juga disebutkan ihsan itulah ihsan kepada makhluk. Disebut ihsan kepada makhluk, ini termasuklah ihsan kita sama manusia. Ya, ihsan kita sama manusia, kita berbuat baik kepada manusia, ada rasa belas kasihan kepada manusia, ada rasa simpati kepada manusia, ya. Dan yang lain yang disebut kepada makhluk ialah ihsan kita kepada binatang. Binatang, jadi dengan binatang juga diwajibkan ada sifat ihsan. Disebutkan dalam hadis, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Apabila kita ingin membunuh, maka elokkanlah pembunuhan kamu. Dan apabila kamu ingin menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan kamu. Itu berkaitan dengan makhluk. Mengelokkan pembunuhan adalah menghadapi supaya pembunuhan yang hendak dilakukan terhadap seorang pembunuh adalah menurut cara tidak menambah lagi keadaannya. Sekiranya orang itu dia pasti bersalah. Bersalah kenapa? Bersalah kerana membunuh. Dalam hukum Islam itu termasuk qisas. Orang yang membunuh dia pasti bersalah, hendaklah mereka itu dibunuh. Hukum bunuh. Itu termasuk qisas. Ya, qisas ini berkaitan dengan nyawa. Ya, ada qisas berkaitan dengan anggota badan. Jadi orang yang menghilangkan anggota badan ada caranya. Maka taklah membayar diat dan sebagainya. Kan? Tapi kalau menghilangkan nyawa, membunuh orang dengan sengaja, dengan niat, dan apabila hakim memutuskan bahawa orang itu bersalah membunuh, maka dalam Islam boleh membunuh orang yang membunuh. Kan? Kalau kita hari ini, undang kita bagi orang yang salah membunuh, di antaranya undang Malaysia lah kan, yang digantung sampai mati. Ya, gantung mandatory sampai mati. Digantung-gantung tapi tak mati. Macam mana tu? Kono juga tak mati. Kali pertama gantung tak mati, gantung kali dua sebab mandatory. Kali kedua gantung tak mati juga. Ya, gantung kali tiga dan seterusnya sampai dia mati. Biasanya kalau gantung kali tiga tu, kalau manusia biasa sifatnya lemah dan akhirnya dengan cara begitu manusia itu akan mati. Dan ada juga cara yang lain ialah kalau dalam Islam itu kan, bagi orang yang berzina contoh kan, orang yang telah berkahwin, yang pernah berkahwin melakukan zina, itu hendaklah dihukum mengikut hukum Islam yang disebut sebagai hudud. Orang berzina, orang lelaki yang berzina atau orang perempuan yang berzina yang telah pun berkahwin kan, melakukan zina, dalam hukum Islamnya maka orang itu boleh dihukum bunuh. Apa cara pembunuhannya? Mereka itu direjam sehingga mati. Apa tu seksa tu? Tak ada ihsan ke? Itu ihsan tu kan, daripada dibakar, dibakar dia hidup kan, bakar setengah ya. Orang yang berzina nak dibakar setengah badan, bakar kat sini ya. Dah ni dah bakar sini pula, itu tak ihsan, itu menyeksa namanya kan. Jadi dalam hukum Islam itu orang yang berzina, lelaki yang berzina boleh dihukum bunuh, tapi bunuhnya itu adalah direjam sehingga mati kan. Dan orang yang bukan orang yang belum berkahwin kalau melakukan zina, hendaklah mereka itu wajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, tak boleh dihukum mati. Mereka itu di rotan ya, sebanyak 100 kali rotan. Ikut itu cara Islam. Itu cara Islam kan. Tapi yang ini umat Islam kita namanya Islam tapi dia ikut hukum Islam ya, mengikut hukum akal, mengikut hukum orang kafir kan, menafikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu tidak ada ihsan dalam hati dan jiwa mereka. Tak ada iman, ada Islamnya, ada ihsannya, tidak ada. Jadi tak cukup syarat kesempurnaan Islam seseorang itu mesti ada tiga kan. Pertamanya iman, kepercayaan dalam hati kan. Iman saja tidak cukup kalau tidak ada Islam ya. Perbuatannya, perlakuannya. Tetapi iman dan Islam juga tidak sempurna kalau tidak ada ihsan. Sedangkan disebutkan dalam hadis, innallaha katabat ihsan ala kulli syai. Kan diwajibkan adanya rasa ihsan kepada setiap sesuatu. Ya. Jadi dalam Islam kalau nak bersifat ihsan kena kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kena kembali kepada Allah. Tak boleh mengikut hukum akal. Kan kita terlalu banyak ikutkan hukum akal. Kalau buat hukum Islam, maka akan huru-hara. Kan kalau mengikut Islam, maka tidak adil. Macam mana orang bukan Islam? Itu pertanyaan-pertanyaan akal, kan? Yang kadang-kadang tak boleh layan. Sebab itu menunjukkan kedangkalan ilmu mereka tentang agama Allah Subhanahu Taala. Nak protes hukum Allah, siapa mereka? Kan? Jadi macam orang gila kan? Nak layan orang gila, kita pun sok jadi gila. Kan? Perlu tak ya? Terbayang layan dengan orang macam tu yang mempersendakan hukum Allah Subhanahu Taala. Tapi kita, bagi kita orang Islam, perlu berdakwah, kan? Membetulkan persepsi, betulkan. Kalau kadang-kadang di segi informasinya, kan, salah informasi, salah di segi maklumat, ramai orang yang salah maklumat. Ya, kenapa? Sebab tidak menuntut ilmu, hanya dongah-dongah je, kan? Dongah-dongah macam tu sampai mulut ke mulut, mulut ke mulut. Masa bila? Itu di kedai mamak, sudah minum teh, kan? Dia dapat ilmu macam tu je, ilmu lompat-lompat. So mengaji tak nak mengaji, mendahul kita tak nak mengaji kitab. So belajar tak nak belajar, ya, tapi mengambil ilmu yang tidak dipastikan kesahihannya, tidak dipastikan betul ataupun salahnya. Tetapi kadang-kadang cita-cita itulah, ilmu-ilmu macam itulah yang menjadi satu pendirian bagi diri mereka. Kebal, kuat, kuat pendiriannya. Kan, kita nak betul pun susah. Sebab apa? Dah sebati dengan maklumat yang salah seperti itu. Jadi kita pun bermasalah bila kita nak betulkan. Sebab dia rasa apa yang ditahu, apa yang didengar, apa yang tahu itu, itulah betul. Sedangkan ilmu itu salah, maklumat itu maklumat yang salah. Jadi kalau kita orang Islam, kena nak belajar, carilah tuan guru-tuan guru, ustaz-ustaz yang muktabar, yang dipercayai, yang menggunakan kitab-kitab yang sahih, ya, yang diperakui tentang betulnya. Jangan kita belajar dengan orang yang mereka itu jahil tentang agama Allah, tahu sikit-sikit je, kan? Jadi kita kena merujuk kepada orang-orang yang sepatutnya, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa yang kita baca. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kepada, ya Allah ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami yang hak itu sebagai hak, yang betul itu memang betul. Wa arinal batilan batila, dan tunjuklah yang batil itu sebagai yang batil. Ini doa kita. Kenapa kita doa macam tu? Sebab kita tidak boleh dikelirukan. Kalau kita keliru, maka kita akan membuat sesuatu yang salah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Kan? Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, tunjukkanlah yang benar, yang benar itu memang benar, yang betul itu memang betul. Sebab ini yang berlaku dalam masyarakat kita, yang betul itu jadi tak betul, yang tak betul itulah yang betul. Ini yang berlaku sekarang, yang jadi harus kan, ya? Yang tak betul itu jadikan satu prinsip, satu pegangan, kan? Akhirnya masyarakat kucakaci, sebab berlakunya pertemuan di antara yang hak dan yang batil, kan? Yang betul dengan yang salah. Jadi kita sebagai umat Islam, tak semestinya ustaz, tak semestinya tuan guru, kan? Kita yang berilmu ni, yang belajar ni, wajib, wajib kita memperbetulkan keadaan itu dalam masyarakat kita. Takat mana yang kita tahu, tapi dengan penuh keyakinan lah, kan? Sebab itulah ada ulama menyatakan firasatul mukmin, firasat orang mukmin itu lebih baik daripada keyakinan orang yang jahil. Firasat orang yang mukmin, orang yang beriman itu lebih baik daripada keyakinan orang yang jahil. Dia cukup yakin dengan maklumat yang sampai, tapi maklumat itu maklumat yang salah, kan? Dan mereka yakin, tapi keyakinan itu keyakinan yang tak betul, kan? Yang tidak mengikut disiplin ilmunya, yang bercanggah dengan akidah, yang bercanggah dengan syarak. Tapi program bukan main, dipogam betul-betul. Firasatul mu'min itu afdal min apa ni, yakinnya orang-orang yang jahil. Ha, jadi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah SWT, menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk memperbetulkan persepsi-persepsi yang salah yang berlaku dalam masyarakat kita. Banyak isu-isu yang ini yang perlukan kepada kerjasama kan semua masyarakat, bukan hanya pada ada bahu ataupun banyak ustaz saja. Kita pun boleh kan, boleh bersama-sama ya, ini berdakwah. Kalau kita tak boleh berdakwah, berdakwah dengan perbuatan kan, lisanul haq kan, lisanul hal. Maknanya kalau kita tidak boleh bercakap, kita tunjukkan cara yang betul melalui gerak-geri dan tindakan kita. Kan, ini cara yang betul, ini cara yang salah. Kadang orang boleh cakap, tapi dari segi ibadahnya, dari segi perlakuannya, dari segi akhlaknya, masya Allah. Kan, ada orang tu bercakap bukan main, tapi dari segi akhlaknya, masya Allah juga. Betul tak? Ya? Jadi kita sebagai orang Islam, kita mestilah bersama-sama memperbetulkan keadaan kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam apa jua isu yang berlaku. Yang demikian ini bererti kalau seorang itu dihukum bunuh, maka hendaklah dibunuhnya dengan alat yang mempercepatkan kematiannya dan pada tempat yang tidak sangat menyeksakan. Dilarang membunuhnya dengan cara kekejaman yang di luar batas dari kemanusiaan, atau diseksakan supaya dia menderita kesakitan sebelum mati. Itu yang disebutkan kan, seperti membakar orang kan, dia bukan hukuman tapi dendam kan. Sekarang tak ada lagi lah orang hukum orang lain kerana si undang dan sebagainya, membakar tak ada, naklah dihukum bakar tak ada kan. Tapi yang membakar itu bukan hukuman, tapi itu dah balas dendam kan, iri hati. Sehingga ini kita banyak apa nama tu tengok dalam berita ke dalam surat khabar kan, bila ada berlaku tak puas hati, bergaduh dan sebagainya, sampai sanggup bunuh. Karena sebelum bunuh itu diseksa terlebih dahulu, dipotong tangan, dipotong kaki, potong leg, dipotong apa ni telinga kan, dan sebelum mati juga dibakar. Ini kes-kes yang terdengar dalam berita lah ya. Ini di luar perikemanusiaan yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat yang bertemadun seperti yang ada pada hari ini. Ihsan dalam pembunuhan adalah satu sifat yang baik, lagi diperlukan. Dengan sifat ini terbukti kehalusan budi dan peradaban yang tinggi. Kerana ini agama tidak membenarkan pembunuhan kejam dengan cara menyeksa dan menyakitkan, bukan sahaja terhadap manusia sama manusia, tetapi juga sekalian makhluk yang lain seperti binatang ya. Dengan manusia tak boleh, dengan binatang pun tak boleh kan. Saya selalu buat cerita macam cerita perang di dengan Semerah Padi tu ya. Macam mana seorang yang disyaki berzina, mereka itu dihukum sula. Tak perasan tak film tu kan? Buat tu tak tu cara dia tu, ada tak dalam Islam tu? Itu berbahaya ya. Walaupun kadang-kadang niat Allah Yarham bin Amin ini bagus untuk mendidik masyarakat supaya kembali kepada agama, berakhlak baik kan, menduakan isteri, menduakan suami dan sebagainya kan. Niatnya bagus, tapi apabila sampai ke part itu, bahagian itu, itu dah jadi lain pula dalam filem tu lah. Sebab apa kan, orang yang disyaki berzina dalam filem itu dihukum sula. Apa salah itu sula kan? Itu tak adalah Islam. Itu tak ada Islam. Suluh tak tuan-tuan? Disuluh kan? Disebab ke disuluh? Disebab je. Yang belum menikah lagi tu. Belum menikah? Ada sebab kan. Yang kahwin tu di disula kan. Jadi dalam Islam sebenarnya tadi tu lah. Nanti kena carilah video ni kan. Tengok lah balik ya. Ini contoh ya, contoh. Bukan nak kata tak apa. Nerjam maksudnya baling dengan batu tu kan. Nerjam baling dengan batu. Kalau nerjam dia baling batu. Dan orang itu ditanam setengah badannya dalam tanah. Ini dalam YouTube ada saya tengok yang berlaku di Sudan. Mereka yang berzina dan dihukum dengan rejam. Mereka itu ditanam setengah badan dan dibaling dengan batu, akhirnya sampai mati lah. Batu yang saya pasti, tapi ada yang besar-besar menumbuk lah ya, yang boleh digenggam, yang boleh digenggam. Tapi ada batu teri, batu besar kan. Itu yang tak boleh tu ya? Mana dia dibaling, dia rejam dibaling, bukan diempak, tapi dibaling. Orang awam kan? Orang awam. Public. Bukan orang yang dilantik kan? Tak ada. Tapi kalau kaum sebat, sebat itu orang yang dilantik. Ya, sebat orang yang dilantik, tapi hukum rajam itu orang awam. Ya. Jadi hukum sulu tak ada. Ya, hukum Islam tak ada hukum sulu. Itu kadang-kadang keliru. Itu keliru kan? Itu menunjukkan bahawa hukum Islam ni salib dan tidak diadili dengan cara yang betul, tidak dimahkamahkan dengan cara yang betul kan. Kemudian itu dihukum, dijatuhkan hukum dan dihukum ketika itu juga ya. Itu berlaku kekeliruan. Saya rasa dinas lepas pandang kan. Jadi kalau apa nama tu, filem KL Gangster kan, dia sensitif pula kan. Bila ada satu organisasi NGO Pekeda kan, dia komplain pasal filem tu ada, tak tahu cerita ni tuan, tak tahu kan. Pekeda kan, ada komplain. Alah, kalau ada ni Pekeda dalam ni ya. Ini cerita saja ya, yang ada dalam cerita lah. Dia komplain sebab apa? Sebab dia kata menggunakan dalam filem tu menggunakan kod-kod rahsia dalam Pekeda. Dan menunjukkan gangsterism Pekeda melalui filem itu. Dalam filem itu kan? Dan dapatnya respon Finas itu juga. Dan Finas memohon maaf di atas lepas pandang ya? Dia akibat daripada lepas pandang itulah. Jadi selepas ini mungkin akan diganti orang Pekeda untuk menjadi apa nama tu, ajitawan kuasa penapis pula. Itu yang saya dengar itu lah. Lepas ni kalau ada orang surah Al-Ansar komplit, jadi nanti lah surah Al-Ansar jadi salah seorang penapis pidum pula kan. So siapa yang komplit lah. Jadi kadang-kadang apa nama tu, itu yang terlaku kan. Okey. Jadi dalam filem P. Ramlee itu yang kita lihat ialah berlakunya mungkin lah kan, terlepas pandang sehingga kan ya, filem tu ditonton. Saya tonton sejak dari kecil lah kan. Sebab sekarang kat Mesir sana pun bila ditayangkan dah pun tengok 10 kali lah. Tapi kalau ditayangkan tengok lagi kan. Itu aura kuatnya, aura cerita Ramli kan. Bukan di Malaysia tuan, di Mesir sana kalau pergi rumah kawan-kawan dia buka Islam Ramli tengok sampai habis. Kan, itu kuatnya aura filem Ramli ni sampai di luar negara kan. Ya, bukan di Mesir, saya rasa di mana-mana kan. Pengaruhnya cukup kuat. Jadi kita kena berhati-hati juga supaya kita tahu membezakan mana yang betul, mana yang salah walaupun menggunakan filem. Ihsan, okey, menurut riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membenarkan pembunuhan dengan cara membakar. Pernah. Ya. Kemudian baginda melarang pula pembunuhan secara itu. Mula-mulanya dibenarkan. Sebagaimana disebut dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah, katanya telah diutuskan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu rombongan, dan baginda bersabda, jika kamu mendapati dua orang lelaki dari suku Quraisy, maka hendaklah membakar keduanya dengan api. Kemudian waktu kami hendak keluar, maka baginda bersabda pula, sesungguhnya aku telah memerintahkan kamu supaya kamu membakar kedua orang lelaki itu dengan api, padahal tidak boleh diazabkan dengan api kecuali Allah. Sebab itu jika kamu mendapati keduanya, maka bunuhlah keduanya itu. Jadi orang yang salah dapati salah membunuh, kan? Sama Nabi, pada asalnya Nabi suruh bakar, kan? Akhirnya Nabi tarik balik fatwa itu, fatwa lah, tarik balik fatwa itu, mengatakan bahawa yang layak mengazab membakar makhluk manusia ini hanyalah Allah SWT, bukan di manusia. Jadi mereka itu dihukum bunuh, tidak jadi dibakar. Tapi kadang-kadang mungkin kita tengok ini kan, orang India contoh kan, ya, bila mati dibakar kan, bila mati dibakar, apa macam dia? Kenapa dibakar? Mesti ada percaya kan? Untuk disimpan abunya, ya? Tapi orang India ni dia ada satu kepercayaan, kan? Ribes ataupun disebut sebagai bukan, ya? Kelahiran semula, ribes, kan? Jadi katakan kalau ini kepercayaan mereka, ya, yang saya pelajari lah dalam dalam buku moral, pendidikan moral pun ada sebut kat situ. Bagi kepercayaan orang Hindu, mereka ada kepercayaan rebirth, lahir semula, hidup semula, kan? Apabila mereka itu mati dan keadaan yang berdosa, dianggap berdosa, bila mati mereka itu diberikan peluang kali kedua untuk hidup bagi menebus kesalahan yang dosa menentukan yang tak sempat di sempat bertaubat lah sebelum mereka mati. Dia ada, dia tahu dia ada dosa. Kalau tak sampai nak bertaubat, dia tak dosa. Kalau dia tak dosa, baru dia ke. Kan? Jadi kalau Islam kan, kalau kata dia tak ada dosa kan, itu susah lah kan. Ya, orang India pun diakui kan ada dosa dan pahala bagi mereka, kan? Jadi mereka itu diberikan peluang oleh Tuhan untuk hidup kali yang kedua. Tapi dinyatakan kehidupan kali kedua itu tak semestinya manusia, tapi mereka itu hidup dalam keadaan yang berbeza daripada manusia. Itu kepercayaan orang Hindu, kan? Mungkin jadi hidupkan tapi bukan manusia, binatang, kan? Jadi binatang, jadi ular, kan? Jadi kapau, jadi macam tu lah. Tapi mereka terhidupkan untuk menubus balik kesalahan-kesalahan mereka lakukan ketika mereka hidup. Kan? Itu kepercayaan mereka lah. Tapi dalam Islam tak ada macam itu, ya? Maknanya kita hidup, lepas mati tak boleh kembali balik kepada dunia. Lepas mati kita hidup juga, tapi hidup kita ialah hidup di akhirat. Kita tak boleh kembali balik kepada dunia ni, tak ada, tak boleh. Takkan boleh kembali balik untuk menubus kesalahan dosa kita. Ya. Jadi kalau kita nak mati dalam husnul khatimah, maka dalam kehidupan kita, kita tidak ada pilihan melainkan kita mestilah membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sentiasa menghamburkan diri kita kepada Allah Taala. Sentiasa ada rasa ihsan kita kepada Allah. Sentiasa ada ihsan kita kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya, kita kembali kepada Allah keadaan yang bersih. Kalau berdosa pun dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maksud dari keterangan ini bahawa Nabi melarang pembunuhan dengan membakar. Sekalipun pada mulanya diperintahkan dengan demikian, tetapi dibatalkan kerana pembakaran untuk pembunuhan adalah siasaan sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. Janganlah kamu menyeksa dengan azab Allah. Itu dia, itu api. Jadi kita tidak boleh membunuh orang dengan menggunakan api, ataupun binatang menggunakan api. Tapi kita gunakan api juga, kan? Masa bila bakar tabuan, pakai api ke pakai asap? Pakai asap, kan? Tak pakai api, ya? Api bawah dia, asap tu yang halau, kan? kalau lebah itu kan sama kan ya, bukan membakar tapi mengasapkan mereka itu. Kalau ya asamun itu kan ya, kalau dulu sekarang ni rumah antik-antik tak happy lah kan, tepung rumah kan, ha, perabot mahal-mahal. Ada semua ambil-ambil lah dia orang kan. Dulu-dulu ya kot kan, kemah kampung semua pakai hati berskobar tu kan. Kalau ikutkan hadis ni memang tak boleh lah. Itu lebih baik menggunakan syatab dan sebagainya. Itu lebih selamat. Mati juga. Tapi mati cepat kan. Mungkin mati tak terseksa. Mengelupur juga. Mati mesti mengelupur kan. Kambing kena semalih pun mengelupur, sudah mati, lambu tu kan. Tetap mengelupur ya. Racun kan? Tapi itu lebih baik lah daripada hati. Bakar lebih siasa. Bakar sampah kan? Apa yang itu dalam? Ada binatang dalam tu? Ya. Ada ulat kan? Yang kita doakan dia sebab menyelamatkan diri lah kan? Ah, yang dia ada situ apa lagi? Pada-pada yang makan ini. Bukan niat kita nak makan dia, niat kita makan tempat. Okey. Dan pernah pula menghina marah sewaktu mengenai sebuah kampung. Kebetulan didapati semut mendiami di situ, telah dibakar. Ini tidak patut bagi manusia menyiksa dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Nabi sebut. Nabi tahu siapa yang berada di kampung, kebetulan melihat kumpulan manusia tengah bakar semut. Jadi Nabi tahu ya, tak patut bagi manusia menyiksa dengan azab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bunuh binatang menggunakan api. Carilah benda-benda lain selain dari api kalau kita nak bunuh binatang yang kecil yang besar sebagainya. Seterusnya dilarang juga menyiksa binatang dengan cara yang lain, sama ada untuk membunuhnya ataupun tidak. Pernah pada satu masa Ibnu Umar melihat sebuah manusia yang menghantar seekor ibu ayam yang sengaja ditamatkan. Lalu beliau berkata, siapakah yang mengerjakan ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang mengerjakan itu. Kan? Dia nak sembelih binatang, lepar binatang lain, ayam. Kan? Dia hobi ni lah. Itu kan? Atau masa kita dibayar kan? Dibayar sampai kepung kan? Kalau badan besar, tak apalah. Badan kecil, takut orang yang baling tu dia melambung boleh kan? Ya? Kan? Koja yang lepek kan? Baling kan? Tapi sebenarnya tengok pernah cerita kan? Macam orang Cina kan? Macam mana sembelih babi? Pernah tengok? Kalau ayam cucuk rumbosi, pernah tengok? Patah tu dah tengok, tapi rumbosi tu pernah tengok lah, ayam rumbosi. Tapi saya pernah tengok pengalaman kan, macam mana orang Cina sembelih babi? Dia tak ada leher. Singan panih. Kan, singan panih. Pernah tengok? Tak pernah tengok lah. Selama mana itu? Singan mai panih. Nak bagi babi tu mati kan? Itu saya telah tengok lah. Tapi ada berlaku. Ini cukup menyeksa ke binatang itu. Ya. Walaupun dia babi, dia tetap makhluk Allah. Tidak boleh kita menghina babi itu. Tidak boleh kita menyeksa babi itu walaupun dia babi. Ya, walaupun dia babi. Kan kalau tanya babi itu, dia akan cakap kan, tidak aku minta lahir begini dia. Dia nak dilahirkan seorang gadis yang cantik, yang jelita, tapi tiba-tiba Allah jadikan dia seorang babi. Ya, itu kehendak Allah. Dia makhluk Allah, tidak boleh kita hinakan babi itu. Dan tidak boleh kita menyisakan babi itu, tetap makhluk Allah. Ya. Jadi kalau nak dimakan sekalipun tak boleh nak seksa dia. Jadi kalau pasal dikorbankan, kalau dibiarkan membiak hidup, maka dia akan menghibah. Kan? Di dalam Islam kita mementingkan kepada maslahat umum. Kan? Itu dalam bab apa ni, al-masalih apa, kita mengutamakan kemaslahatan awam. Ya, walaupun babi itu tidak ada nilai bagi kita, tapi ada nilai bagi orang-orang lain yang bukan Islam. Ada harga, ada nilai. Memang rugi. Kalau dimusnahkan memang kerugian besar bagi mereka. Tetapi kalau kita biarkan, maka kerugian besar akan berlaku, yang lebih besar. Akan menyebabkan nyawa manusia. Bukan babi je mati, manusia bukan mati. Ini sebabkan kelompok babi ini. Tapi dalam Islam tu harus yang untuk kita korbankan yang sedikit ini demi untuk menyelamatkan yang lebih ramai. Itu boleh. Itu diharuskan. Ya. Mungkin kerugian itu akan ditanggung oleh pihak tertentu lah untuk baik itu rugi sebagainya kan. Ya. Tapi kita perlu utamakan keselamatan manusia ya, yang lain dan babi-babi yang lain lah. Bukan di manusia, babi pun akan sakit dan mati disebabkan sekelompok babi yang telah terkena virus apa nama H1, apa ni H1 malah JI dan sebagainya. Baik, setelah dia mengelakkan penyembelihan adalah menghendaki supaya dilakukan sesuai dengan apa yang disebut pada hadis tersebut. Itu hendaklah seorang menancamkan mata pisau agar tidak menyakitkan binatang yang ada sembelihnya itu, atau melakukan atau menyenangkan yang waktu sembelih dengan mencepatkan penyembelihan secara yang sebaik-baiknya, serta memberi minuman sebelum disembelih. Itu ada adab kan, kalau itu korban datang sebagainya, bagi minum, bagi makan dan sebagainya kan. Jangan suspend kan dia kan, buat pisau saja asal pematu kan, kan depan lombu, depan kambing, itu tak baik. Tak ada adab kita kepada binatang. Jangan menurut sebab mereka juga walaupun tak ada akal, tapi mereka tahu nak minta jalan, mereka tahu ketuk jalan dia boleh, dia lari kan, sebab dia tahu sama kali apa tahu kita tengok pisau mata dia comel ni. Macam kita lah kan, orang nak mancang nyawa kita tak pancing kan. Lepas tu tengok lambung sampai pancing kan. Itu kemudian hendaklah memberi minum, memberi makan sesuai dengan apa keperluan binatang itu. Dan kalau mustahak tajamkan mata pisau itu, janganlah diperlihatkan kepadanya. Ya, jangan jugalah disembelih di hadapan kawan-kawannya. Kan, kumpulkan pada 10 ekor lembu, 9 ekor tu duduk keliling tengok. Kan, kawan dia kena sembelih. Kan, itu tidak ada adab kita dengan binatang. Kalau bolehnya jangan nampak oleh binatang-binatang yang lain ketika kita menyembelih binatang itu. Ya. Itu yang comel. Itu yang tergincit semua tu. Kan? Dia tahu, dia takut. Tadi bolehnya kita bolehnya kita halang, kan jangan nampak. Tak orang ramai kan. Itu pun bagus kan, keliling ramai-ramai kan. Tutup jangan nampak oleh kawan-kawan yang lain. Itu sebaik dia tak macam dengan dog kan. Tuan dengan dog, pengalaman saya, dog memang dia ada emosi. Dia ada emosi. Dog ni satu binatang yang cukup pelik, yang luar biasa. Ya? Dia tak makan berbulan-bulan pun tak apa. Ya? Sebab dia nyawa ni panjang. Umur ni panjang. 10 tahun. Ya? 10 tahun. Dog ni dia boleh sampai 50 tahun. 70 tahun, dia kecil lah. Yang besar-besar lah, dia kecil lah. Tengok bakul lah kan. Tengok bakul. Kadang kecil tu, ini budak tak. Rupanya dah 50 tahun, 60 tahun semuanya. Kadang tua beritahu ni. Tua beritahu ni kan? Jadi yang disebut oleh orang-orang yang menjual dog, kawan-kawan kita yang biasa makan dog, jual dog ni, dia orang faham. Dan bila semulih binatang dog ni, jangan semulih di depan rakan-rakan dia. Itu pernah berlaku lah, macam saya tu pernah berlaku. Mana kawan-kawan kita yang semulih dog yang di depan kawan dia dalam kotak tu, tak perasan kan, dia kita tak terfikir pula. Tak terfikir pun, kita tahu yang dog ni ada perasaan. Tak faham kan. Jadi kita boleh yang tu boleh simpan. Masuk hari tu, apa itu seminggu tu semulih. Nak makan kan, baik lauk kan. Jadi kita semulih depan dia. Dia semulih depan dia, tak sampai sehari. Pagi tu kita potong, tengah hari tu yang dalam kotak ni badan dia patah. Dia mati. dia boleh patah kebadan dia. Dia mengajuk lah. Dia frust lah mana. Ha, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Rupa-rupanya. Kan? Ha, bila tanya balik pada Arab, macam mana? Ha, dia cakap lah. Ha, apa you buat dia kan? Dengan apa ni, dot-dot yang lain. Dia kata, semoleh dia buat makan semua. Ha, semoleh depan, memang depan tu lah. Saya kata patut lah. Arab itu memang patut lah dia tu. Jadi dot ni dia ada emosi. Dia ada emosi. Ha, jadi dia boleh membunuh diri kerana peras. Hmm. Apa dah besok? Dulu lah kena makan dot lah. Ha, daging dot ni tuan carilah kan. Ha, kalau condition susah nak cari. Dia dilarang sebenarnya. Ha, dia dilarang. Dia masuk pun di kuarantin dan sebagainya. Hmm. Tapi sekarang kawan kita yang dulu, kayaknya di kuarantin dia sekali lah. Itu token dog besar dia, masa zaman dia. Dia boleh bawa beratus-ratus ekor dog masuk dekat airport. Kan? Ha, ustaz kita lah. Ha, kan? Ha? Di kuarantin dia sekali lah kan? Ha, tengok muka dia, memang kita ingat. Dia memang token dog. Orang kurang ada tak pula kan? Kita selama dia tahu. Memang dia masuk tak, dia bawa yang hidup lebih kan. Masuk ke sini, jual ke pasar malam, supply. Boleh. Ha, boleh juga. Ha, ada orang dalam. Kita tak boleh. Kita nak bawa seekor burung besar. Okey, kemudian jangan pula disembeli binatang itu sedang bunting ataupun sedang menyusukan anaknya. Ha. Dan belum habis dia punya apa lagi kan? Dalam bila dah tak habis lagi. Kan? Ya, bau janin. Orang bila pagi. Menyusu baby dia, kita semua boleh hidup dia. Mak dia, kita tak boleh. Sebab kita menyeksa anak dia. Anak binatang tu perlukan susu. Jadi kita dah bunuh, kita dah semua boleh ibu dia. Itu adab kita kepada binatang. Kalau kita bunuh juga, kita semulih juga, mana kita tidak ada sifat ihsan kita kepada binatang. Sedangkan Allah kata, diwajibkan ihsan ke atas sesuatu. Ya, mesti. Biarlah dahulu sampai benar-benar, okay. Maka jangan dan kalau telah disembelih binatang itu, maka janganlah segera dilapah dagingnya. Biarlah dahulu sampai benar-benar matinya. Konfirmkan, ya, dah mati. Barulah kita lapah. Dan masuk juga dalam pengertian tersebut membawa binatang ke tempat penyembelihan. Iaitu hendaklah dibawa, dihalau dan ditarik binatang ke tempat tersebut dengan cara ihsan. Cara ihsan, cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik. Tidak menyusahkannya atau menyiksakan badannya ataupun dilakukan apa saja yang dikenaki kepadanya. Dengan alasan binatang itu adalah binatang yang akan mati dengan sembelih. Hal ini bertentangan dengan pengertian ihsan yang juga berlawanan dengan semangat peradaban agama Islam. Hatta kalau katakan binatang lembu, kambing dan sebagainya yang terperosokkan dalam longkang yang kita tak boleh nak tarik. Tak boleh nak tarik. Kalau kita tarik, mungkin patah kakinya. Kalau kita tarik, mungkin putih ekor. Seorang tarik kaki dan kan? Habis cabut-cabut ekor. Semuanya ekstra dia. Dengan Islam dah berbuat. Semoleh je lah. Dalam kamu semulih, takat mana-mana yang boleh semulih. Kalau lehernya terkeluar, yang boleh kena pisau, semulih kat leher dia. Kau tak boleh cari tempat-tempat yang boleh dia mati. Islam boleh, tak semestinya di leher. Bila keadaan darurat seperti itu. Kalau kita tarik, dia sakit. Mungkin patah, mungkin putus. Dan mungkin dia lemas, mati. Dan Islam membenarkan untuk kita semulih melihat kepada keadaan yang darurat seperti itu, yang menyeksa, yang terseksa binatang itu. Ha, mungkin dia terjatuh dan sebagainya kan, kita tahu kan, ada yang tu kan, jalan-jalan lompat longkang, betul masuk longkang kan. Ha, jadi kita harus untuk kita sembelih di tempat-tempat yang boleh dipotong. Ha. Menurut keterangan Hidayat bahawa ada seorang lagi yang bekerja sebagai sukan sembelih, pada satu masa kambing hendak disembelihnya itu lari dari kepungannya, lalu dikerjakan hingga ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dapat ditangkap, maka ditarikkan kaki kambing itu secara kasar. Ya. Ha, godam. Kerja apa-apa aku tentang kan. Tapi siap kau ni kan. Ha, kau jaya yang kambing itu. kan? Ayam lagi pula kan. Kalau nak apa tu, kalau nak semolih tahu dia kan. Kalau tak semolih tu, terpicur depan pintu, duduk lepak kat situ, berak kat situ kan. Tapi kalau tak semolih, nanti kan pulak kampung atas pokok hujung ni. Atas pokok hujung tadi ataupun hujung dahan tu. Tahu dia. Dia kata tu kan, ketapek siap kau dia kan. Kita boleh lagi dikocar-kocar, dikocar-kocar, tak dapat. Akhirnya sampai ke tempat Rasulullah, akhirnya kambing itu dapat ditangkap. Maka ditarik kaki kambing itu secara kasar kerana hatinya sangat marah. Waktu itu Nabi dapat melihat perbuatannya itu, lalu berkata kepadanya, sabarlah, menurut perintah Allah, tariklah dia dengan cara yang lemah lembut. Jangan sampai macam tu, warna kot orang kan, kot bomi warna kambing ni. Jangan macam tu kan. Kita pun tak ada sifat ihsan walaupun dia binatang, tapi dia tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ihsan, ihsan kita kepada Allah taala, ihsan kita kepada makhluk sama ada kepada manusia ataupun kepada binatang. Ya, itulah kesimpulan yang dapat diberikan mengenai hadis yang ke-17 ini. Insya-Allah ada rezeki, ada masa kita akan terus ke hadis yang ke-18 ya, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma rzuqna najan fi ta'allum wa rzuqna najan fi imtihan. Allahumma rzuqna najan fi ni'amil fitan ya rabbil alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayani shaghara. Kulli muslimin muslimat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datang kepada Allah, yang tak baik itu datang kepada diri saya sendiri. Insyaallah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.